masih menjelaskan ayat yang kedua dari bab man haqqahu tauhid dakhala jannah. Dengar insan wal azab, siapa yang mewujudkan tauhid maka akan masuk surga tanpa hisab, ya, tanpa pula azab. Yaitu firman Allah SWT, alladzina hum rabbuhum la yushrikun, yaitu orang-orang yang terhadap Rabb mereka tidak mempersekutukannya. Qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menjelaskan alladzina hum rabbuhum la yushrikun ay la ya'buduna ma'a Allahi ghayra, yaitu mereka yang terhadap Rabb mereka tidak mempersekutukannya, yaitu tidak beribadah bersama Allah selainnya. Bal yuhibbunahu, bahkan mereka mentauhidkannya. Wa ya'lamuna annahu la ilaha illallah ahadun samad, dan mereka mengetahui, meyakini dengan sepenuhnya bahwa annahu la ilaha wa tiada sembuhan illallah, kecuali Allah, tiada sembuhan yang berhak diibadahi, yang benar diibadahi, kecuali Allah semata sebagai tempat bergantung. La yadkhul sawiratan, Allah tidak mengambil istri, wala waladan, tidak pula anak, wala la nadhira lahu, dan bahwasanya Allah SWT tidak ada yang menyerupainya, menandinginya. Dalam Qurratul Ayun disebutkan dalam footnote, fatarku syirki yatadammanu kamal tauhid, maka meninggalkan syirik, ya, walladzina hum rabbuhum la yushrikun, orang yang terhadap Rabbnya mereka tidak mempersekutukannya. Meninggalkan kesyirikan ini artinya mengandung kesempurnaan tauhid. Berarti dia hanya mewujudkan ibadah penghambaan diri itu untuk Allah semata. Ya, berpaling dari seluruh sembahan-sembahan itu yang batil dan hanya memberikan kepada Allah semata. Ya teman-teman, kamal tauhid, kesempurnaan tauhid. Ya, wa ma'rifatahu 'ala al-haqiqah. Ya, memahami, mengerti hakikat Allah tersebut. Wa muhabbatahu, mencintainya, wa qabulahu, menerimanya. Wa da'wah ilaih, mendakwahkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah yang Maha Tinggi, qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyriku bihi. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Ya, katakanlah, hanyalah aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak mensekutukannya. Ya, dan tidak mempersekutukannya. Berarti tidak mempersekutukan Allah adalah konsekuensinya hanya beribadah kepada Allah semata. Buktinya dalam ayat ini Allah sebutkan, ya, dalam kalimat yang setara, ya, katakan Allah yang aku diperintah untuk beribadah kepada Allah semata, wala usyrika bihi, dan tidak mempersekutukannya. Ilaihi ad'u, hanya kepada Allah aku memohon, hanya kepadanya aku berdoa memohon, ya, atau naam, meminta kepadanya, wa ilaihi ma'ab, dan kepadanya lah tempat kembali. Ya, sehingga ayat ini menjelaskan tentang Allah semata, menjadi kesyirikan. Dan konsekuensinya adalah ya, berdoanya kepada Allah, dakwahkannya ya, kembali kepada Allah semata, sehingga butuh pengetahuan, ilmu terhadap tauhid tersebut, konsekuensi tauhid tersebut dan pengamalannya. Wa tatammanat hadhil ayah, sehingga ayat ini mengandung kamal tauhid, kesempurnaan tauhid. Wa tahqiqahu, dan perwujudannya. Wabillahi taufiq. Ya, ini keterangan untuk ayat kedua yang disebutkan dalam bab ini. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis dari Husain bin Abdurrahman. An Husain bin Abdurrahman qala, kuntu 'inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkaba alladhi qadda barihah, faqultu ana, faqultu ama inni lam akun fi salatin walakin ludikhtu, qala fama sana'ta, qultu irtaqaitu, qala fama hamalaka 'ala dhalik, qala hadithan haddatsana min Sha'bi, qala fama حدثكم، قال فما حدثكم، قلت حدثنا عن بريدة ابن حسين ابن حسين عن بريدة ابن حسين عن قال لا رقية إلا من عين أو حمى، قال قد أحسن من رتل إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عرضت علي الأم فرأت النبي ومن رأت النبي ومن رجل ورجلان والنبي ليس منه أحد يترفي عليه الصلاة والسلام فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فنظرت فإذا سرد نظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهى الله فدخل منزلهم فخذ الناس في أولئك فقال بعضهم بل علموا الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال بعضهم بل علموا الذين غلبوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكر أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه فقال أمر الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عقاشة ابن محصن فقالت الله أن يجعل منهم قال دمهم ثم قام رجل آخر فقالت الله أن يجعل منهم قال سبق قبل رقاشة. Ya. Qala al-musannif. Ya, al-musannif memberikan keterangan yang ketiga ini. An Husain bin Abdurrahman qala al-musannif ya Husain bin Abdurrahman kuntu 'inda Sa'id bin Jubair. Aku pernah satu hari berada di sisi Sa'id bin Jubair. Ya, seorang ulama tabi'in. Faqala, maka beliau mengatakan, sebetulnya Husain bin Abdurrahman adalah atba' tabi'in. Ya, seorang tabi' tabi'in. Maka Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan, ayyukum ra'al kawkaba alladzi qadda barihah, siapa di antara kalian yang melihat bintang alal inqadha alal inqadha jatuh alal inqadha itu jatuh albarih tadi malam. Ya, maksudnya adalah syuruh, ya, yaitu bintang yang namanya digunakan untuk mengingat setan. Ya, dan bukan bukan sekedar bintang jatuh ke langit. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Mulk. Ya. Kita sebagai orang yang menyaksikannya tidak boleh melihat memandang dengan mata kepala, karena ada larangan. Ya, ketika kita kebetulan melihat, tidak boleh kita kemudian mengamati melihatnya dengan mata kita. Ya, dalam Musnad Ahmad dari hadisnya Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, inna qatnumina an tabi'ahu absarana, kita dilarang untuk mengikuti dengan mata kita, ya, mengikuti jatuhnya atau lemparan bintang tersebut. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahih Al-Musnad. Ya. Sehingga ketika ada bintang semacam itu bukan sebagai pertontonan, ya, jangan dilihat. Ketika tidak sengaja dilihat, maka itu lain. Ya. Sebagaimana kasus atau kejadian di sini, Allah bisa terjadi tanpa kesengajaan. Siapa yang tanpa sengaja melihat bintang yang terjatuh itu bintang untuk melempar setan. Fakal tu'an, maka Husain bin Tulungan mengatakan, saya fakal tu'ama inni lam akun fi sholatin, namun saya waktu itu tidak dalam keadaan sedang sholat. Walakin nudikhtu, namun aku sedang tersengat binatang berbisa. Qala fama sana'ta, kemudian saya juga bertanya, lalu apa yang kau lakukan? Qultu irtaqaitu. Irtaqaitu, lafaznya perhatikan irtaqaitu, aku meruqyahnya. Namun yang lebih tepat adalah lafaz dari Muslim, yaitu istarqaitu. Artinya istarqaitu ini meminta ruqyah. Kalau irtaqaitu aku meruqyah, ya, dirinya meruqyah sendiri, seorang meruqyah dirinya sendiri, ini tidak masalah. Ya. Di mana di sini nanti akan disebutkan keutamaan orang yang tidak pernah meminta ruqyah. Ya. Sehingga kalau meruqyah sendiri itu tidak perlu diingkari. Sehingga dalam riwayat Muslim, istarqaitu, aku meminta ruqyah. Ini yang lebih tepat. Qala, kemudian saya juga mengatakan, fama hamalaka ala dzalik, apa yang mendorongmu melakukan hal itu? Qultu, aku menjawab, hadithun sebuah hadith hadrasanan Sya'bi, yang telah disampaikan oleh Sya'bi kepada aku atau kepada kami. Qala wa ma hadrasaku, apa yang telah disampaikan kepada kalian? Qultu hadrasana al-Buraidah bin Sa'id, telah menyampaikan ini kepada aku dari Buraidah Ibu Husayib Al-Qala, dia mengatakan, Ruqyata illa ayin al-humna, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit dua. Qala juga Sayyid Al-Jubari dengan Kut Ahsan, sungguh telah bagus sekali, sangat tepat. Mentah ilah masyarakat, siapa yang intinya bersikap, ya, berhenti kepada apa yang diinginkan. Tidaklah dia beramal, tidaklah dia meninggalkan suatu amalan, kecuali dengan apa yang dia dengar itu hadis, dalil Al-Quran atau hadis. Ya, ini tujuan. Sungguh bagus, sungguh tepat sekali seorang yang tidak lagi dia gerak ataupun dia tidak lagi beraktivitas beramal kecuali berdasarkan diri. Dari sini Said bin Jubair memuji Husain bin Abdul Umar yang dia bersikap sebagai orang dalil. Ya, tentu dalil yang sampai kepada Husain bin Abdul Umar bahwa ruqyah tidak bermanfaat kecuali atau tidak lebih bermanfaat kecuali dari penyakit ain dan penyakit demam. Namun beliau akan menyampaikan di sini tentang hukum meminta ruqyah. Ya, walakin haddatsana Ibnu Abbas. Akan tapi telah memberikan hadis kepada itu Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Uridat 'alayya ar-ruqyah." Telah dinampakkan kepada aku umat-umat. Faratun Nabiya wa ma'amrantu. Aku melihat seorang Nabi dan bersamanya umatnya yang menyambut dakwah Nabi tersebut sekelompok saja. Rahtu sekelompok. Ya, 3-9. Wa Nabiya wa ma'amrantu wa rasulullah. Dan seorang Nabi yang hanya bersama seorang dua orang saja. Bahkan wa Nabiya wa laisa ma'ahu ahad. Aku melihat Nabi tidak memiliki pengikut sama sekali. Ini menunjukkan bahwa kebenaran ya tidak diukur dengan mayoritas. Ya. Bahkan kebanyakan orang mereka justru cenderung kepada penentang kepada Nabi. Ya. Kebanyakan justru ya memperturutkan hawa nafsunya. Sehingga sejak dahulu memang pengusung kebenaran itu minoritas, orang yang sedikit. Ya, sehingga ini sebagai tasyiah, ya, penggembira bagi kita semua bahwasanya kita tidak boleh bersedih hati, berkecil hati ya, tentang sedikitnya orang yang berjalan di atas kebenaran dan banyak orang yang menentang. Ya. Beliau mengingat rahimahullah mengatakan dalam disebutkan oleh Al-Alikai. Ya. Beliau mengatakan ittabi turuk al-huda. Ya. Wa la yaghurrannaka qillatu salikin. Wa iyyaka wa turuq ad-dhalalah. Wa la yaghurrannaka kathratu salikin. Beliau mengatakan ikuti jalan-jalan hidayah. Dan jangan tertipu dengan sedikitnya orang yang menipu. Ya, jangan merasa sendiri, jangan merasa asing, jangan kecil hati, rendah diri. Ya, bersedih dengan sedikitnya orang yang menempuhnya. Karena sejak dahulu seperti itu sunatullah berjalan. Ya. Dan iyyaka wa turuq ad-dhalal, hati-hati, jauhilah jalan-jalan kesesatan. Dan jangan menggunakan tertipu banyaknya orang yang merasa dengan menempuh jalan kesesatan tersebut. Ya. Nah, buktinya disebutkan dalam hadis ini, salah satu bukti tersebut dalil yang menunjukkan bahwa kebenaran sejak dahulu adalah jumlah yang mayoritas. Kemudian beliau mengatakan itrufi ali sawadun adzim. Kemudian diperlihatkan kepadaku satu kelompok yang besar. Fa dhanantu annahum ummati. Aku mengira mereka adalah umatku. Fa qila li, maka dikatakan kepadaku hadza Musa wa qaumuh. Ya, mereka adalah Musa. Ini adalah Musa dan kaumnya. Fanadartu fa'idha sawadullahi. Kemudian aku melihat, dan ternyata di sana ada sekelompok orang yang lebih besar jumlah umat yang lebih besar. Faqilani, kemudian dikatakan kepada aku, hadihi umatku, mereka itu umatku. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala 'adzab. Bersama mereka ada, di antara mereka ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, tsumma nahara, kemudian beliau bangkit. Ya, ini selesai sampai Rasulullah di sini. Kemudian setelah itu beliau bangkit. Fadakhala manzilah, beliau masuk ke dalam kamarnya. Fakhadha an-nasu fi ulaik, kemudian manusia memperbincangkan siapakah 70 ribu orang tersebut yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Perhatikan para sahabat, perbincangan mereka itu dengan apa? Ya, dengan syarat. Perbincangan mereka, obrolan mereka adalah ilmu. Iya. Ini karena semangat mereka, keimanan mereka. Ya, setiap kesempatan mereka membahas bagaimana bisa beribadah kepada Allah SWT, bagaimana bisa masuk surga. Iya. Mereka membicarakan masalah ini. Faqala ba'dhum, mereka sebagian mengatakan, fa'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin mereka adalah orang-orang yang bersahabat, menyukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum, sebagian lagi mengatakan, fa'allahum alladzina ulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'a, mungkin mereka yang terlahir dalam keadaan Islam dan belum pernah mensekutukan Allah sedikit pun. Wadzakar asya, ya, dan ada kemungkinan yang disebutkan oleh mereka, ya, menyebutkan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Fakharaja alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbaru, kemudian keluar dan menyampaikan kepada mereka. Faqala bi bersabda alladzina yastaqun, mereka adalah orang yang tidak meminta untuk buruknya, oleh itu tidak melakukan kain, oleh itu yang tidak bertakayur, wala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya, hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Ini sifat-sifat, ya, empat sifat yang Rasul sebutkan untuk mereka yang masuk surga, yang akan masuk surga itu hisab dan tanpa azab. Yang empat sifat ini kembali kepada penyempurnaan tauhid yang akan diturunkan. Faqala Qasyah Ibnu Mifsal, kemudian bangkitlah Qasyah Ibnu Mifsal, Mifsal, ya, seperti ini maksudnya, Mifsal, Mifsal. Ya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ud'allah la ayaj'alani minhum, mohonkanlah kepada Allah agar menjadikan aku sebagian dari mereka, termasuk bagian mereka. Qala, maka Rasulullah bersabda, anta minhum, ya, engkau bagian dari mereka, keutama Qasyah bin Mifsal radhiyallahu anhu. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian bangkit seorang yang lain dan mengatakan, ud'allah la ayaj'alani minhum, ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar menjadikan aku bagian dari mereka. Faqala sahabatu qadina Qasyah, telah mendahulimu dengan permintaan ini, permintaan ini Qasyah. Ya. Hakadha awradahu musannifu ghairu wa bisubbin. Demikian disebutkan oleh musannif tanpa disandarkan kepada periwayatnya. Wa qatara al-Bukhari mukhtasaran wa mutawwalan. Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis ini secara ringkas dan dalam versi panjangnya pula. Wa muslimun wala salam, dan juga muslim dan lafaz ini adalah lafaz beliau. Wa Tirmidzi wa Nasa'i, juga Tirmidzi dan An-Nasa'i. Qaluhu an Husain bin Abdurrahman, kemudian berkaitan dengan periwayat hadis ini yaitu Husain bin Abdurrahman, siapa beliau? Huwa As-Sulami. Ya. Seorang tabi'ut tabi'in, murid dari Asy'abi. Abu Hudzail Al-Kufi. Ya, kunyahnya Abu Hudzail Al-Kufi, thiqatun. Mata sanata 36 wa mi'ah, wafat tahun 136. Walahu 39 sanah, beliau memiliki umur 93 tahun. Ya, beliau termasuk Muammar, panjang umurnya 93 tahun. Wa Sa'id bin Jubair, siapakah beliau? Wal Imam Al-Faqih. Ya. Min jillati ashabi Ibn Abbas. Ya, termasuk murid dari Ibn Abbas. Riwayatuhu an Aisyah wa bi Musa mursalah. Mursalatun. Riwayat beliau Sa'id bin Jubair dari Aisyah dan Abu Musa ini mursalah. Ya, beliau dapatkan dari jalan yang lainnya. Ya, sehingga ketika beliau mengatakan an Aisyah atau an Abi Musa, ini ada satu tingkatan yang digugurkan. Ya, beliau meriwayatkan dari dua sahabat ini dengan perantara. Wa waqufi maulan li Bani Asad. Ya. Nasabnya Kufi dari Kufah, maulan li Bani Asad. Ya, sebagai maula Bani Asad. Qutila Bani Al-Hujjaj. Dibunuh di hadapan Al-Hujjaj. Al-Hujjaj ma'ruf Ibn Yusuf yang banyak menumpahkan darah berulang. Ya. Dan dialah yang disebut Al-Mir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah bersabda, "Saya khruju minha," yakni dari Saqifah, "Al-Kadzab wal Mubir." Saya khruju minha Al-Kadzab wal Mubir. Kemudian para sahabat di antaranya Asma bint Abi Bakar menafsirkan amal kadzab huwa Mukhtar bin Ubayd. Itu yang mengikuti Mukhtar bin Ubayd Al-Thaqafi. Adapun Al-Mughir adalah Al-Hujjaj Ibn Yusuf yang telah membunuh banyak sekali para sahabat dan para tabi'in. Dan ini di antaranya, beliau dibunuh oleh Hujjaj Ibn Yusuf sanata 95. Ya, pada tahun 95 Hijriah walam yakmul al-50, dan umur beliau belum mencapai 50 tahun. Ya. Umur beliau belum mencapai 50 tahun. Qaluhu in qadha. Ya. Huwa bil qaf wal dad al-mu'jamah ay saqata. Inqadha itu dengan qaf dan dhad al-mu'jamah dengan titik ay saqat. Ya, gugur. Dan tadi kita sebutkan maksudnya adalah lemparan, ya, bukan gugur ke bumi, jatuh begitu saja, namun untuk melempar setan yang mencuri dengar berita dari langit. Al-Barihah ya akrab akrabu laylatin madat. Al-Barihah itu akrabu laylatin madat, malam yang paling dekat yang telah berlalu. Barihah itu malam yang paling dekat yang telah berlalu. Jadi tadi malam Barihah, tadi malam. Qala Abu Abbas Sa'lab yuqal qabla az-zawal raaitu Laila wa ba'da az-zawal raaitu al-Barihah. Kalau dikatakan sebelum zawal, sebelum zawal itu sebelum zuhur, orang mengatakan sebelum zuhur raaitu Laila, kita mengatakan peristiwa yang tadi malam raaitu Laila, aku mengatakan Laila dengan lafaz Laila. Pada zawal, kalau mengucapkannya itu setelah zawal, raaitul barihah, misalnya jam 2 ya, atau asar, itu raaitul barihah. Ya. begitu. Kapan dikatakan al-barihah, kadang kapan mengucapkan dengan al-lailah. Ya, kalau sebelum jawal katanya sebelum duhur itu dengan lailah. Kalau setelahnya al-barihah. Wa kadza qala ghairuhu. Wa huwa mustaqatun min ya, barha idza zala. Ya. Lafaz ini barihah itu diambil dari kata barha, artinya zala. Sehingga malam tadi, tadi malam apabila diucapkannya, disampaikan sebuah berita atau cerita setelah zawalnya dengan menggunakan kalimat barihah, Allahu a'lam. Ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang.